Seluruhnya solat sunat apa yang diharamkan lepas solat fardu subuh dan asar? Adakah solat sunat tahiyat masjid juga diharamkan, tahiyat masjid tidak diharamkan? Lepas solat asar kita pergi ke masjid, kita solat asar di surau, ada hal di masjid, masuk dalam masjid sunat tahiyat masjid. Lepas kita solat subuh, nak wuduk kita batal. Bila wuduk kita batal, kita pergi ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, sunat solat, sunat wuduk. Neh, jadi yang diharamkan solat sunat saja-saja, sunat mutlak. Neh, dan dalam fiqh mazhab Syafi'i yang tujuannya ataupun sababnya kemudian daripada solat.